mata katanya selangit, tersenyum penuh misteri. Matanya membuat nyari semua gadis-gadis remaja. Kaya lelaki katanya selalu begitu. Wanita ternyata cucunya segudang.